Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami' al-ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurmah. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alf marrah. Wa qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alf marratin ka ta'zimihi fi awwal marratin falaysa bi ahli al-ilm. Wa yanbaghi dan semestinya li talibil ilmi bagi para penuntut ilmu an yastami'al ilma mencari pendengaran ilmu wal hikmata dan hikmah bitta'zimi wal hurmah dengan pengagungan dan penghormatan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan sekalipun ia telah mendengarkan satu masalah au hikmatan wahidatan atau satu hikmah alfa marra sudah seribu kali. Di beberapa pertemuan kita selalu kita membahas di antara cara mengagungkan dan memuliakan ilmu, termasuk memuliakan kitab, memuliakan ulama, guru, begitu juga cara menulis. Kali ini di dalam mendengar. Jadi kalau kita mendengarkan ilmu, berapapun seringnya kita mendengarkan, hendaknya tetap kita mendengarkannya dengan penuh ta'zim, penuh dengan penghormatan. Biasa nih. Wong lek balak-balik ngrungokno. Akeh sing grundel ana mburi iku-iku tok. Ana liyane ta. Lah sekarang misalnya kalau kita menghadiri khitanan atau walimatul urus mengundang kiai yang sama atau ustadz yang sama, atau di tempat berbeda kita menghadiri beberapa undangan teman kita, saudara kita, mereka mengundang kiai yang sama. Kiai itu dari tempat ke tempat pembahasannya sama, gak pernah berubah. Caranya menyampaikan podo, hadise podo, sing diceritakno podo. Ini terkadang kita menganggap apa? Wis mari tak rungokno iki. Iki wingi nang gone fulan ceramane ya iki. Sekarang ya juga seperti itu. Lah ini enggak memuliakan, enggak mengagungkan. Mestinya apa? Mestinya ketika kita mendengarkan ilmu, Jangankan sekali dua kali, bahkan seribu kali pun, hendaknya tetap kita memuliakan dan mengagungkannya. Bukan kita setelah mendengarkan dua kali, wis tau ngrungokno. Karena ilmu ini gak sama dengan makanan. Kalau makanan sekarang rawon meni rawon, kadang ono bosen nih, karena rasanya ya begitu-begitu aja. Tapi kalau ilmu ini makanan untuk hati, makanan untuk hati kita. Jadi gak bisa seperti makanan untuk lisan kita, mulut kita. Posisinya hati itu perlunya untuk ngelobangi, untuk membuka, untuk menghidupkan. Jadi gak bisa sekali urip dah iso. Kita mau mbaut, mau mbaut, itu gak bisa sekali puteran, wis cukup. Lugur engsele lawang misalnya dibaut sak puteran, wis ya mari ngono. Mengsele lawangi. Kenapa? Karena kurang keras. Lah butuh apa? Butuh diputar berulang-ulang sampai mancep. Nah, ilmu juga gitu. Karena itu perlu kita mengagungkan dan memuliakan sekalipun kita sudah mendengarkan seribu kali. Sekalipun sudah mendengarkan seribu kali. Sehingga para ulama pun berkata, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin kata'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Kalau seseorang pengagungannya kepada ilmu setelah mendengarkan seribu kali tidak seperti pertama kali, maka dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu. Bisa kita bayangkan ini. Kalau ada orang bentuk pengagungannya kepada ilmu yang ia dengarkan setelah seribu kali gak seperti yang pertama kali. Biasanya yang pertama itu dengan kedua dan ketiga itu beda umumnya ini. Tapi ini kita dikatakan di sini setelah seribu kali loh, bukan dua kali tiga kali. Kita kadang dua kali tiga kali ya bosen. Malah dulu ini beberapa tahun yang lalu, kalau kita buat pengajian Safinatun Najah misalnya, atau yang dikenal Sulam Safina, itu kadang wong-wong sing ngomong, wis tahu aku, wis tahu hatam, aku ben wis tahu hatam. Duh, ilmu ini bukan masalah hatam dan enggaknya. Lek hatam insya Allah wis mulai bien. Orang-orang dulu itu wis hatam Sulam Safina. Saiki perlu ditakoni ae. Lek wis hatam, tak takoni. Syarate tayamum ana pira? Syarate wudu ana pira? Lek ndak ngerti, aja ngomong hatam. Panganan ini makan satu piring, kalau kita makan wareg, wis mari mangan. Mari, apa? Wareg. Lah ada buktinya. Lah kalau kita mendengarkan ilmu dan hatam kita ngomong gak mau dibaleni, bosen, takok ono, wis hatam, lek ngono tak takoki syarate wudu ono piro. Lek nang ngerti, berarti buktine goro. Goro lek tau belajar. Mestine lek tau belajar dia eling. Lah karena itu buktinya ilmu, butuhnya ilmu itu berulang kali untuk kita dengarkan, untuk memantapkan kefahaman kita. Karena itu sekalipun berulang kali, tetap kita harus memuliakan seperti pertama kali. Jangankan sekali dua kali, seribu kali. Setelah seribu kita mendengarkan, hendaknya pengagungan kita seperti pertama kali. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan pernah berubah, mulia. Dulu, sekarang dan akan datang, ilmu itu gak berubah, tetap mulia. Mau waktunya berubah, mau yang menyampaikan berubah, keadaannya berubah, ilmunya tetap mulia. Ilmunya tetap mulia. Lah kalau ilmu itu tetap mulia, sekalipun sama, ya tetap kita harus menghormati. Maksud misalnya, presiden ini pancet periode kemarin dengan periode akan datang pancet. Lah kira-kira masa kita kurangi penghormatan kita kepada presiden? Tetap kita hormati. Kenapa? Sekalipun periode kemarin dia presiden, karena sekarang presiden, ya tetap kita hormati. Lah ilmu juga gitu. Dulu itu adalah ilmu, sekarang itu adalah ilmu, dan akan datang tetap ilmu. Lah dulu, sekarang, dan akan datang ilmu itu tetap mulia. Kalau ilmu itu mulia, tetap kita harus memuliakan dan mengagungkannya, sama sekalipun berbeda waktunya, berbeda keadaannya dan pengajarnya. Tetap harus kita muliakan seperti pertama kali. Hanya saja orang yang kurang mengerti, orang yang kurang memahami ilmu, dia akan merendahkan kedua kali dan ketiga kalinya. Lah guru SD mulai biyen sing diajarno ya pancet 1+1. Nah ono 1+1 nilainya, hasilnya itu berubah enggak mungkin. Mulai biyen sampai saiki ya pancet. Mosok murid-murid e, Pak Guru atau Bu Guru, itu mulai biyen kok ngono. Ganti po 1+1 sama dengan ini ganti. Mosok 1+1 loro tok, enggak ganti. Enggak, tetap kita bilang apa? 2 sampai kapanpun. Ilmu juga gitu, tetap furudul wudu itu 6, enggak mungkin berubah. Syaratnya wudu ada 10 misalnya, enggak mungkin berubah. Tapi perlunya kita tetap memuliakan dan mengagungkan, karena ilmu itu sangat mulia. Ilmu itu sangat sangat mulia. Karena itu orang itu kalau tidak belum merasakan lezatnya ilmu, orang kalau belum merasakan lezatnya ilmu, belum mengetahui kedudukan ilmu, dia gak akan mungkin bisa memuliakan dan mengagungkannya. Kiainya gak akan dihormati. Kenapa? Dia gak tahu tingginya ilmu, keistimewaannya ilmu, kemuliaannya ilmu gak tahu. Sehingga pengajar ilmu itu kurang dihormati. Lah ini orang yang gak ngerti, orang yang gak paham. Tapi orang yang mengerti kedudukan dan keistimewaan ilmu, betapa istimewanya, betapa tingginya derajat ilmu di dalam agama, dia pasti akan memuliakan orang yang berilmu. Pasti. Kenapa? Orang yang mengerti. Lah orang yang mengerti ini, dia pasti akan bisa merasakan lezatnya ilmu. Orang kalau belajar, tahu susahnya belajar, beratnya belajar, dan asiknya di dalam memahami, dia pasti akan memuliakan gurunya, akan hormat patuh kepada gurunya. Anak juga gitu. Kalau anak itu tahu susahnya nyari duit, beratnya bekerja, pasti dia akan hormat kepada orang tua. Tapi kalau anak tadi itu gak mengerti, gak paham, begitu juga murid gak tahu. Kenapa? Dia belajar cuma masuk, pulang, taruh, gak pernah mempelajari, gak pernah membaca. Anak juga bisanya minta, gak berusaha untuk memahami bagaimana bekerja itu beratnya, capeknya. Dia gak akan memuliakan guru atau tidak akan memuliakan orang tuanya. Kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Lah di sini perannya guru itu memahamkan, mengajarkan supaya kita semuanya mengerti. Nggak gampang. Karena itu mereka menyampaikan kepada kita, sekalipun kamu telah mendengarkan 1000 kali, hendaknya pengagungan kamu setelahnya seperti pengagungan kamu dengan pertama kalinya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh pernah bosan di dalam mencari ilmu. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Yang penting ilmu yang disampaikan itu benar. Dari Al-Quran, dari hadis, yang menyampaikan itu memiliki jalur sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita mempelajari dari mereka. Hendaknya kita mendekat dari mereka untuk menimba ilmu sebagaimana para sahabat mengambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu itu sangat kita butuhkan khususnya di zaman sekarang. Kalau enggak, kita akhirnya menjadi orang yang jauh dari agama, jauh dari ulama, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang dijadikan bola oleh musuh-musuh Islam. Dijadikan bola kita, dijadikan alat perang. Yang perang kita, mereka senang, senyum. Yang ribut kita, mereka bahagia. Kenapa? Kita gak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, apa yang disampaikan oleh para ulama. Karena itu perlunya kita mendekat dengan ulama, perlunya kita senang dengan majelis ilmu untuk menjadikan kita orang yang ngerti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita di dunia dan di akhirat nantinya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat dengan ilmu kita sehingga kita bisa mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.